الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari sedikit dari ahkamul mad, nah, hukum bacaan-bacaan panjang di dalam Al-Quran. Nah, dan secara umum mad terbagi menjadi dua. Ada mad asli, nah, yang kedua mad far'i. Dan mad asli ini memiliki beberapa macam. Nah, di antaranya kemarin adalah mad iwad. Nah, mad iwad yaitu ketika waqaf pada bacaan fathatain. Nah, ketika waqaf pada bacaan fathatain, maka waqafnya dengan memanjangkan dua harokat, harokat fathah. Contohnya kemarin, ghafuran, ya, atau sami'an basira. Nah, ya. Pada asalnya kan, sami'an basiran, nah, dengan tanwin basiran, fathatain. Namun ketika berhenti di basiran, ya, maka dipanjangkan dua harokat. Sami'an basiro. Ya, seperti ini. Ini namanya mad iwad. Ini kan pula lafaz alima. Nah, maka harokat yang kedua diganti dengan alif. Baik. Dan mad iwad ini bisa terjadi pada semua huruf hijaiyah kecuali pada ta marbutoh. Nah, jadi ketika waqaf pada ta marbutoh, walaupun dia berharokat fathatain, maka ketika berhenti padanya tidak dibaca dengan mad iwad, tapi diganti dengan ha. Nah, diganti dengan ha. Seperti pada ayat tasla naron hamiyatan, ya, kan hamiyatan fathatain di sini. Namun ketika waqaf bukan hamiyata tapi hamiyah. Nah, baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian pula kemarin saya pelajari mad badal. Nah, ada mad badal. Dan mad tabi'i. Jadi kemarin kita mempelajari ada mad tabi'i, mad iwad, demikian pula mad badal. Nah, kemudian yang mad far'i, nah, yaitu mad cabang yang mana ditambahkan panjangnya dari dua harokat menjadi lebih dengan sebab adanya hamzah atau sukun. Nah, dengan sebab adanya hamzah atau sukun. Kemarin telah kita pelajari mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kapan itu mad wajib muttasil? Nah, jika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, dalam satu kata. Nah. Jadi mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut dengan mat wajib muttasil. Panjangnya wajib 5 atau 4 harakat. Nah. Yang berikutnya adalah mat jaiz munfasil. Nah. Yaitu bacaan mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah namun pada lain kata. Nah. Atau pada kata yang berbeda. Kemarin mat jaiz munfasil. Ya, untuk bisa lihat contohnya ada di buku Aisar. Halaman 95 terdapat beberapa contoh mat jaiz munfasil. Auhayna ilaika. Di situ ada mat tabi'i auhayna. Ya. Bertemu dengan hamzah ilaika, ya, pada kata yang berbeda. Nah, auhayna satu kata, ilaika kata berikutnya. Nah, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4, ya, boleh pula 2 atau 5. Nah, ini diantara mad far'i. Baik. Kemudian berikutnya di antara mat farai yang selanjutnya adalah mat silah. Mat silah kubro. Ya. Dinamakan dengan mat silah kubro. Ini mat silah kubro yang ketiga yang ingin kita bahas. Nah. Namanya mat silah kubro. Yaitu mat tabi'i yang terdapat pada hak dhamir. Nah, pada hak dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berharokat. Dan huruf setelah hak itu adalah hamzah. Nah. Contohnya di sini anda melihat. Wa yu'zim lahu ajran. Ada kata lahu ajran. Nah. Di situ ha terletak antara dua huruf yang berharokat. Ya. Nah. Ini وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرٌ. Ini ha, nah, terletak di antara dua huruf yang berharokat, ya. Ini namanya ha bomir, nah, terletak di antara dua huruf yang berharokat, huruf lam, demikian pula huruf hamzah. Dan setelah ha ini, ya, ada hamzah, ya, ada ajron, hamzah, nah. Maka cara membacanya ya, dipanjangkan, ya, boleh dua harokat, boleh empat, boleh lima, ya. Seperti hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, ya, hukumnya sama. Ya, ini boleh dibaca panjang dua, boleh pula empat atau lima. Jadi ketika ha dhamir bertemu dengan hamzah, maka dinamakan dengan mad silah al kubro, ya, mad silah kubro. Jadi panjangnya boleh empat, boleh dua, boleh pula lima. Nah, lima silah kubro. Jadi ketika antum mendapati, ya, bacaan di situ ada ha dhamir terletak di antara dua huruf yang berharokat, namun yang setelah ha ini adalah hamzah, maka dibaca dengan panjang. Kemudian biasanya di Al-Quran, setelah ha ini jika bertemu dengan hamzah, diberikan tanda panjang. Ya, misalkan waw kecil, ada tanda panjangnya di atas. Ya. Kita melihat pada contoh. Karena biasanya menemui domahnya itu terbalik. Domah? Domahnya dibalik gini. Tidur tengkurap. Gimana? Oh, itu. Itu mungkin di Al-Quran ini ya, versi Indonesia. Iya. Iya. Biasanya seperti itu. Ya, hukumnya sama, Cok. Nah. Ini kalau di mushaf-mushaf Utsmani yang khat Utsmani insyaallah pakai waw kecil. Waw kecil dan tanda mati. Iya. Kalau mad silah kubro. Mad silah kubro ini termasuk mad far'i, ya. Jadi mad tabi'i yang ditambahkan apa? Panjangnya lebih dari dua dengan sebab adanya hamzah, ya. Jadi tiga mad ini disebabkan kenapa dia bertambah panjangnya karena ada hamzah setelahnya. Mat wajib mutasil, ya, setelahnya ada hamzah, namun dalam satu kata. Mat jaiz munfasil, setelahnya ada hamzah, namun beda kata. Mat silah kubro, ya, mat atau ya, mat silah kubro di sini apa? Ha dhamir bertemu dengan hamzah, nah, dan terletak di antara dua huruf yang berharokat. Jadi penting qaid apa? Terletak di antara dua huruf yang berharokat. Aman. Ya. Antum kemarin kalau nganu seperti pola mungkin diibaratkan pola. Kalau ini tak puluh atau tak puluh itu tak puluh huhu gitu. Ya lebih. Nah, jadi kok panjangnya ada panjangnya itu dari mana dia? Panjang. Hunya itu kalau itu mat topi ini. Hu. Tak kuluhu. Layak kuluhu. Layak kuluhu. Karena itu bertemu dengan Hamzah di sini. Nah, bertemu dengan Hamzah. Sebelum bertemu dengan Hamzah itu apa? Mat. Dia nggak dibaca panjang. Iya. Iya. Ya. Jadi dia hanya mat fa'i. Ya. Bukan mat tabi'i. Kalau waqaf ada layakuluhu, tapi baca pendek, layakuluh. Enggak boleh dibaca layakuluhu. Ya. Nah. Kan bila wa yu'zim lah, ya. Bukan wa yu'zim lahu. Ketika waqaf di sini ya. Namun ketika wasal dibaca dengan panjang. Nah. Jadi adanya panjang itu ketika bertemu dengan hamzah. Nah. Ketika bertemu dengan Hamzah. Ketika diwasalkan banyak-banyak. Iya, ketika diwasalkan. Dan hukum asalnya kan, hak bomir di sini, dibaca panjang dua harokat. Nah, jika bertemu dengan selain Hamzah. Dan dia termasuk mat asli. Ya. Namanya di sana ada mat silah sugro. Ya. Jika hak bomir, ya. Atau hak kinayah, yang terletak di antara dua huruf yang berharokat, namun huruf yang kedua setelah hak domir tersebut bukan hamzah, maka dibaca dengan panjang dua harokat. Dinamakan dengan matsilah sughra. Atau melihat di sini contohnya, wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Nah, ya, wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Pada kalimat wa innahu latazkirah, di sini hak dhamir bertemu dengan lam, maka dibaca dengan mat. Dibaca dengan mat dua harokat. Ya, dikarenakan terletak di antara dua huruf yang berharokat. Jadi kenapa kok hak di sini dibaca dengan panjang? Ya, di antaranya dia terletak di antara dua huruf yang berharokat. Namun jika setelahnya tidak berharokat, nah, seperti pada contoh yudha'af lahul azab, ya. Nanti ada pembahasan khusus. Nah, di sini lahul azab. Hak dhamir di sini bertemu dengan sukun, maka tidak dibaca dengan lahu, tapi langsung lahul azab. Nah, Allah ya, seperti itu. Jadi matsilah di sini ada dua. Nah, ada matsilah sughra, demikian pula matsilah kubra. Nah, di sini ada yang belum dipahami atau kurang? Nah, kinayah itu artinya domir ya? Hak kinayah, iya. Ungkapan hak bomir. Kalau dalam Al-Quran ini makan hak kinayah. Nah, namun dalam ilmu sorof ini kan hak bomir. Nah, ini kinayah anil ghaib atau anil ghaibah, mengungkapkan sesuatu yang tidak ada. Kan pakai bomir huwa, atau bomir hiya. Allah a'lam. Kemudian berikutnya, di antara mad fara'i adalah Jadi ini di antara mat, ya. Ada mat silah, sungguh. Ini pentingnya dua harokat, dua harokat. Ini boleh yang masih laku berazi, boleh dua, boleh empat, boleh lima. Nah, adapun masih laku berazi hanya dua harokat, dan dia termasuk mat asli atau mat, ya, mat asli. Ya. Nah, berikutnya adalah yang antara mat syar'i adalah mat arif li sukun. Ya. Sudah di sana mat arif li sukun. Al-Aridi Bisukuni. Yaitu apabila ada bacaan mat, nah, bacaan mat yang datang setelahnya sukun, nah, karena wakaf. Atau waqaf, nah, yang mana mat ini bertemu dengan sukun. Jadi ketika waqaf pada mat bacaan mat, maka dibaca dengan panjang. Seperti contohnya Rabbil Alamin. Jika wakaf pada al-alamin di sini, nah, kan ketika wakaf kita mensukun huruf nun. Nah, namun di sana sebelumnya ada mat alamina, ya, alamina. Namun ketika wakaf maka dibaca dengan panjang. Namun ketika wasol panjangnya hanya dua. Ketika wakaf boleh dua, boleh empat, boleh lima, boleh enam. Ini namanya mat'arif li sukun. Jadi semua bacaan yang diakhiri dengan atau waqaf pada sukun sebelumnya mat, ya, sukun sebelumnya mat, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya, ini semuanya namanya mat'arif li sukun. Jadi seperti itu. Ya, mat'arif li sukun terjadi hanya ketika waqaf, ketika berhenti di akhir ayat atau di akhir kata. Nah. Jadi sukunya di sini tidak asli, ya. Nah. sukun arid tidak asli. Maksudnya kan Rabbil Alamina. Namun ketika waqaf Rabbil Alamin. Kita baca tanahnya untuk mad arid di sukun. Kita buka pada halaman 106. Halaman 106. Ya. Di situ ya, terdapat penjelasan sedikit tentang mad arid di sukun, yaitu waqaf pada bacaan yang didahului mad. Nah. Maka ukuran panjangnya bisa 2, 4, atau 6. Kita baca. Wa yakhafuna su'al hisab. Wa yakhafuna su'al hisab. Pada kata su'a dibaca dengan panjang. Ya, namanya apa ini? Mat wad maj wad wajib ya muttasil ya. Mat wajib muttasil dikarenakan mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kita ulangi. Nah, wa yakhafuna su'al hisab. Wa yakhafuna su'al hisab. Su'al hisab. Su'al hisab. Wa tayyibuna lit-tayyibat. Wa tayyibuna lit-tayyibat. Contoh untuk mad arid li sukun. Nah, itu adalah mad arid li sukun. Demikian pula di sana ada matlin. Nah, matlin. Kemarin kita telah melewati pada pembahasan sifatul huruf. Ada di sana sifat apa? Lin. Sifat lin. Yaitu waqaf yang didahului pada bacaan lin. Lin apa? Yaitu ya atau waw sukun yang didahului oleh fat. Fathah. Nah, bacaan ini dinamakan dengan bacaan lin. Ya. Lebih contoh, kaifa. Kaifa. Di sini bacaan lin. Ya. Ada ya sukun. Sebelumnya fathah. Ya. Contoh kaifa. Nah, ya di sini ya sukun. Sebelumnya kaf. Berharokat. Fathah. Ya. Maka namanya bacaan lin. Atau qawlun. Qawlun. Ya, qawlun di sini ada waw sukun sebelumnya fathah. Nah, juga bacaan lin. Bacaan lin. Maka ketika waqaf, ya, ketika berhenti ya, ketika berhenti pada bacaan lin, maka dinamakan dengan mad lin, ya. Mad lin. Ya. Seperti yang dimulai pada contoh halaman 108. Ya. Di situ ada surat Al-Quraisy, surat Quraisy li ila fi Quraisy. Nah. Di situ bacaan lin, ya. Ada ya sukun. Kemudian sebelumnya fathah dan waqaf pada huruf setelahnya. Maka dinamakan dengan mad lin. Panjangnya adalah 2, 4 atau 6. Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, kita baca contohnya. Li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy. Coba. Ya. Masih ada yang baca dengan terputus. Nah. Ini latihan, perlu latihan membaca dengan bersambung, ya. Bukan li ila fi Quraisy, ya. Ini terputus. Coba tapi disambung. Fi Quraisy, ya. Nah. Ulangi. Li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy. الشتاء والصيف. الشتاء والصيف. Di sini kurang harokat pada kata asyita'i. Kurang harokat kasroh di sini, ya. Maka bisa antum tambahkan di situ harokat kasroh di bawahnya hamzah. Asyita'i. Jadi nanti ketika antum mungkin mengajar, ya, tidak salah, bukan asyita'u. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Nah, ya, berkata bait, ya, di sini mad lin. Nah, ketika waqaf. Taknya ada hamasnya. Ada. Bait. Nah, ini sekilas tentang mad lin. Kemudian di sana ada pula mad lazim. Nah, ini sekedar pengarahnya. Kita secara ringkas, ya, mad lazim. Ada mad lazim kilmi, ada mad lazim harfi. Nah. Mad lazim ini mad yang harus dibaca panjang. Panjangnya 6 harokat. Ya. Panjangnya 6 harokat. Jadi ada mad lazim. Kilmi. Pasangannya. Ya, mad lazim kilmi di sini. Ada yang mad lazim kilmi musaqqal. Ada yang mad lazim kilmi mukhaffaf. Yaitu kapan mad lazim ini terjadi, ya, ketika mad tabi'i bertemu dengan sukun. Dan sukunnya adalah sukun asli. Ya. Kalau tadi, ya, pada dua bacaan ini, ya, ini kan bertemu dengan sukun juga. Mad tabi'i bertemu dengan sukun. Di sini mad tabi'i, mina, ya. Rabbil alamin, bertemu dengan sukun. Ya, ini ketika waqaf kita sukun. Namun ketika wasal sukunnya apa? Berubah. Harakat aslinya nampak, yaitu fathah. Jadi sukunya enggak asli. Demikian pula madlin, ya. Seperti tadi, rabb hadzal bait, ya. Rabb hadzal baiti. Ketika waqaf baru disukun. Namun ketika wasal nampak harakatnya. Adapun mad lazim ini mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli. Ya. Jadi sukunnya memang asli dia. Walaupun dibaca wasal tetap sukun. Nah. Namun ya, mad lazim ini hanya terjadi ketika bisa wasal, bisa waqaf. Nah. Yang pertama kita bahas di sini adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Agak kuat ya. Ini yang asalnya belajar 5 bulan disingkat jadi beberapa hari. Pembahasan mad ini secara idealnya dibahas selama sebulan atau lebih. Nah, ini luar biasa. Silam ya. Karena ada mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Bu Zafira masih ingat? Mad tabi'i yaitu apa? Bacaan alif setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah dhamma. Jadi ketika antum mendapati bacaan seperti ini dinamakan dengan mad tabi'i, ya. Ada juga nama orang mad tabi'i. Mungkin dia ketika lahir sedang belajar tajwid. Mad tabi'i. Ada deh. Nah. Ya, jadi mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Mad lazim. Ini mad yang harus dibaca panjang 6 harokat, ya. Kilmi, ya. Karena dia dalam satu kata. Nah, dalam satu kata. Nah. Mukhaffaf, ya. Dan tidak bertemu dengan tasdid, ya. Mukhaffaf di sini bukan tasdid, ya. Jadi ringkasnya, untuk definisi mad lazim kilmi mukhaffaf adalah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli namun bukan tasdid. Ya. Mukhaffaf artinya ringan. Iya, ringan. Ya. Lawannya adalah musyaddad atau musaqqal. Ya. Nah. Ini hanya terjadi pada 2 surat. Atau pada 2 ayat. Nah, mad lazim kilmi mukhaffaf ini hanya pada 2 ayat. Di surat Yunus ayat 51 dan 59. Nah, jadi panjangnya adalah intinya tabi'i bertemu dengan sukun asli dan tasdid. Dan ini terjadi pada kata, pada kalimat. Nah, kalimat ya, dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Baik, kita baca contohnya di sini. Nah, kalau kuat nafasnya sampai akhir ya. Kita baca. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Panjangnya 6 harokat. Ini masih kurang panjang ya tadi antum. Kalau kurang berubah makna. Kalau kurang dari. Enggak, ini dalam ilmu tajwid aja. Ini bisa dua bacaan. Namun nanti. Nanti antum belajar lagi insyaallah. Allah alam sama siapa. Naam. Jadi bacaan ya mad lazim kilmi mukhaffaf di sini bisa dibaca dengan dua. Bisa dibaca dengan namanya tashil. Nah, bisa dibaca dengan panjang seperti ini. Coba sekali lagi. Al-ana. Coba. Situ aja. Ada hamzah istifham aal ana ya. Maka untuk menyingkatnya kan jadi dibaca panjang al ana. Yang nomor 2 itu mad sila kufur ketemu dengan mad ini yang kopas. Oh, enggak pengaruh nih. Tetap dibaca panjang. Mad silah kubro baca panjang karena bertemu dengan hamzah. Adapun mad silah atau mad lazim sendiri. Iya, panjang. Ya. Nafas. Oh, ada lebih panjang. Ya. Ada soal nisa. Mad wajib di situ. Mad wajib, mad jaiz. Mad wajib, mad jaiz. Mad wajib, mad jaiz. Iya. Pada kata la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Ini baca panjang, sama ya. Nah, ini sekilas selayang, di sini ada melayang kan? Tentang mad lazim kilmi mukhaffaf. Kemudian berikutnya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, oke. Ada darah susah. Ada mad lazim kilmi tadi mukhaffaf, sekarang mutsaqqal. Mutsaqqal. Atau musyaddad ya. Bisa mutsaqqal, bisa musyaddad, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli dan tasdid atau ringkasnya matobi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Ya. Maka ukuran panjangnya adalah 6 harokat. Sama seperti mad lazim, kilmi muhaffaf. Ya, hanya bedanya ini tasydid. Dan disertai nabr. Nah. Belum lihat? Ya. Pada halaman 97. Pada keterangan mad lazim kilmi musaqqal. Ya, ukurannya 6 harokat disertai nabr, hentakan suara pada huruf yang bertasydid tersebut. Nah, jadi panjangnya 6 harokat. Ya. Baik. Kita baca contohnya. Al-haqqah. Pada ketika masuk ke qaf, ya. Haq, ya. Diberikan hentakan suara. Haqqah, ya. Timbullah seperti waladdallin, ya. Di sini diberikan nabr, ya. Nabr hentakan suara. Dan tidak perlu mengangkat kepala. Karena kan biasanya gitu. Mantap ya. Biar mantap. Nah, dulu teman-teman juga gitu. So, baru kenal nabr ini. Kan biar mantap gitu. Hop. Kalau tenang. Kepalanya enggak usah naik. Gitu. Mbak, sekali lagi Al-Haqqah. Nah, ya. Nah. Ini contoh mad lazim kilmi muthaqqal. Kita lihat di sini al-ha, ya, ha, ini matobi'i bertemu dengan huruf qaf tasydid, ya, maka dibaca dengan panjang 6 harokat. Ya. Ya. Demikian pula mad lazim, atau melihat pada 3 baris terakhir, nah. Di halaman ini. Nah. Pada kalimat kul allahu. Nah. Itu juga mad lazim kilmi musaqqal. Nah. Asal katanya adalah a'allah. Nah. Ya. Namun. Ya. Di sini bertemu dengan tasydid. Ya. Maka dibaca 6 harokat. Nah, kita baca. Qul Allahu azina lakum. Qul Allahu azina lakum. Qul Allahu azina lakum. Qul dibaca 6 harokat, panjang 6 harokat. Nah, ini mad lazim kilmi, ada mukhaffaf, ada musaqqal. Nah, kalau mukhaffaf bertemu dengan sukun asli, kalau musaqqal bertemu dengan tasydid. Kalau di atasnya qul Allah itu gimana? Atuhad ini bertemu dengan 2 mad lazim. Ya. Atuhajuni. Ya. Atuhajuni. 6 tambah 2 lagi. Ada gunahnya. Ju masuk ke nun ya. Nun bertasydid di sini gunah 2 harakat. Junni. Nah. Di memang kalau baca Al-Qur'an butuh nafas yang panjang. Enggak ada itu korek ya. Lomba renang sama atlet berenang nafasnya masih kuatan yang korek ini karena belum terbiasa baca dengan bacaan panjang bacaan tartil ya dengan bacaan panjang itu melatih. Nah, tapi itu butuh tahapan untuk yang awal-awalnya dulu. Itu yang terakhir itu wafat hadan bukan ya? Yang mana? Ada ini yang atuhajuni fillahi wafat. Waqad hadani. Waqad hadani. Ya. Bukan hada ini. Bukan. Di sini mat. Ini. Penting memperhatikan khot-khot ya. Tulisan-tulisan dalam mushaf itu berbeda dengan kita tulisan biasa. Ya. Dan mushaf yang masyhur sekarang adalah khot Utsmani. Khotnya Utsman Toha. Ya. Kalau lihat di Al-Quran. Ada di depannya mushaf Utsman Toha. Kalau di sini ada nggak tertulis. Ya ini sekilas mad lazim kini. Nah, di situ pula ada mad lazim harfi. Setelahnya mad lazim harfi ini terletak di awal-awal surat. Ya, pada surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Seperti alif lam mim ha mim po ha kaf ha ya ain sad ya itu semua adalah mad lazim harfi ya mad lazim harfi ya jadi misalkan kayak di sini nun ya baca dengan huruf aslinya nama hurufnya. Jadi penting kita mengetahui nama huruf hijaiyah. Bukan hanya kita mengetahui abata saja. Nanti malah dibaca na, ko, so. Ain singkof dibaca asa ko. Tapi dibaca ain singkof. Masing-masing hurufnya 6 harokat. Ya. Maksudnya 6 harokat. Iya. Berlaku hukum tajwid di situ. Karena asalnya kan ainun. Ya. Ainun. Ain, kan? Bacaan ain. Ya. Namanya huruf a ain. Allahu a'lam. Kalau belajar dulu tuh tahu hurufnya ain. Nah, itu kalau sekarang kan pakai seperti ikro langsung abada. Iya. Nah itu. Makanya ya. Jadi perlu mengetahui namanya yang asli gitu kan. Alif ta ta sa jim ha kho. Jadi kayak misalkan dalam surat Maryam kahaya ain sod bukan kahaya asor ini pakai namanya kaf ha haya ya kalau haya ini haya haya ain sod haya ini baca haya ya harokat itu ya harokat bukan tanda madah. Untuk nama-nama hurufnya tuh lihat pada akhir dari juz 1. Nah, itu terdapat berapa? Ada alif, ya di atasnya itu alif, ba, za, sa, jim, ha, kho, dal, zal, dan seterusnya. Jim. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya, mungkin untuk pembahasan tajwid kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ini secara ringkas, naam, hanya sebatas pengenalan. Bukan kita pembelajarannya kemarin intinya pada makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Harapannya antum bisa tepat mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya. Nah, ya, makhrajnya di halak, di lisan, dan di khayshum, syafatain, jauh. Nah, harapannya bisa tepat. Nah, demikian pula sifatul huruf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada kekurangannya dalam kami menyampaikan, maka namun maaf sebesar-besarnya pada antum semua. Dikarenakan keterbatasan ilmu yang anda miliki. Nah, dan adapun selebihnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tinggal sekali pertemuan. Nah, besok Sabtu insyaallah kita gunakan untuk tahsin membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah insyaallah taala. Bismillah. Al-Fatihah ini sendiri, nah, kalau dirinci ya, untuk kesalahan-kesalahan itu bisa mencapai 200 lebih kesalahan. Nah, bacaan-bacaan masing-masing orang dalam surat Al-Fatihah itu sendiri bisa sampai 200. Nah, ada yang baca Rabbil Ngalamin, ya, di antara salah satunya dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum 'ala taqsir. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.